Ana adalah seorang, ya, ada pertanyaan. Ana adalah seorang yang sangat, ana seorang pemuda yang sangat membutuhkan nasihat. Ketika pertama kali mengenal dakwah salaf, ana sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan beramal. Namun setelah sekian lama, semangat menurun, semangat menuntut ilmu, ana terkadang menurun. Dan yang lebih parahnya lagi, semangat untuk beramal menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu, ana minta nasihat. Ya, jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Wa antum jazakumullah khaira wa fiikum barakallahu. Iya. Yang pertama, nasihat ana adalah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang kedua, nasihat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jas. Semangatlah engkau kepada sesuatu yang bisa memberi manfaat pada dirimu. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah lemah. Nasihat ini artinya kita diperintah untuk terus bersemangat. Bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk beramal. Bagaimana menjaga ini? Dengan cara banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hidup di tengah lingkungan yang baik. Bi'ah lingkungan itu sangat memengaruhi. Karenanya sering bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Kadang kita mungkin jauh dari ikhwah ataupun dari yang lainnya. Maka ketika kita berusaha ingin menjaga semangat, berusahalah setiap hari misalnya berziarah, berkunjung ke seorang ikhwah. Sekedar silaturahmi, berkunjung. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu, dengan sebab amalan berziarah kepada saudaranya sesama muslim, sesama salafiyin misalnya, dengan sebab amalan itu Allah memberikan penjagaan kepada antum. Ketika jauh dari ikhwah, kesempatan untuk bermaksiat kan sangat terbuka. Tapi ketika bersama ikhwah, ada yang saling menasehati, ada yang saling mengingatkan. Kan begitu? Jadi orang melakukan kemaksiatan itu tidak semata-mata, oh saya tidak suka bermaksiat, bukan. Orang melakukan kemaksiatan karena ada kesempatan, bisa jadi. Tengok kanan, tengok kiri, enggak ada siapa-siapa. Ah, enggak bakal diketahui. Kan begitu. Karena sedang lemah iman. Sehingga dia lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Dia lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tapi coba ketika kita masih bersama dengan ikhwah. Kan untuk melakukan kemaksiatan, oh ada ikhwah. Ada kontrol, ada keterjagaan. Selain itu tentunya banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kenapa demikian? Karena keadaan hati seorang hamba itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati ini kokoh di atas agama Allah. Nah, bagaimana Allah menjaga itu? Allah nanti yang mengatur. Dengan doa itu, Dengan doa kita memohon untuk diberi sikap istiqomah, diberi kekokohan di atas agama Allah. Allah nanti yang menjaga. Allah nanti yang menjaga, yang membimbing. Allah nanti yang akan menggerakkan hati kita, kok inginnya selalu kumpul dengan ikhwah. Allah nanti yang akan menggerakkan hati kita, selalu ingin berbuat kebaikan. Allah nanti yang menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat amal soleh. Allah nanti yang menggerakkan hati kita untuk selalu mencintai majlis-majlis ilmu. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bimbingan nasihatnya dalam menghadapi anak yang memasuki masa pubertas, yang mulai tertarik lawan jenisnya, agar terjaga anak-anak kami dari gejolak masa muda atau masa syahwatnya. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Yang pertama, hampir sama bimbingannya, berikan pengertian kepada anak-anak kita. Apa sih bahayanya berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram? Kebanyakan dari anak-anak remaja biasanya tidak paham. Nah, berikan penjelasan secara syar'i. Allah sudah mengatur dari mulai menundukkan pandangan, dari mulai tidak boleh berdua-duaan, nanti pihak ketiganya adalah syaitan. Terus berikan bimbingan-bimbingan itu. Karena anak-anak muda biasanya kan lupa, jangankan manusia pada umumnya suka lalai. Nah, ingatkan dengan hal-hal yang demikian. Nah, kalau anak tersebut ada di pondok, pondok selain terus mengingatkan, juga diberi ruang anak-anak itu untuk menghabiskan energinya, olahraga atau yang lainnya. Kalau sudah olahraga sore, malamnya kan capek tidur. Itu. Yang kedua, jauhkan dari media sosial, HP, Android. Jangan sampai menjadi anak yang kecanduan, na'udzubillah. Jauhkan. Menjauhkannya tentu dengan cara yang bijak. Jangan belum apa-apa sudah dirampas, rebut gitu saja. Jangan main HP. Tapi cara yang bijak, dijelaskan apa bahayanya HP ini. Beri pengertian. Itu. Sehingga mereka betul-betul faham kondisi-kondisi usia pubertas itu. Dijelaskan juga usia pubertas itu apa ciri-cirinya. Kalau anak laki-laki tumbuh bulu rambut, ihtilam, kamu sudah mimpi belum, kan begitu, dan seterusnya tanda-tanda. Kalau wanita, tanda-tandanya apa, diberitahu mereka. Kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah puber. Kalau sudah mimpi apalagi, berarti sudah dicatat setiap amalannya. Maka hati-hati dalam beramal, dalam berbuat. Jadi terus berikan pendidikan, terus berikan penyuluhan kepada anak-anak remaja. Nah, kita biasanya kurang dalam memberikan penjelasan-penjelasan itu. Sehingga akhirnya anak pengen tahu sendiri. Nah, yang pengen tahu sendiri ini yang berbahaya. Pengen tahunya yang pengen tahu sendiri ini yang tidak terbimbing, tidak terkontrol, tidak terawasi, tidak terpantau, akhirnya berbahaya. Ya. Jadi harus secara menyeluruh pengawasannya. Kalau dia di pondok, kerjasama dengan pihak pondok, bagaimana perkembangan anak saya dan seterusnya, terus ya, dicermati. Dan yang lebih ya, sangat ya, ba'dallah, sangat mempengaruhi anak, hubungan orang tua dengan anak. Dari sekian banyak kasus anak-anak remaja futur, artinya mogok, gak mau mondok, gak mau belajar, dari sekian banyak kasus, diantara sebabnya adalah hubungan dia dengan orang tuanya buruk. Hubungan si anak dengan orang tuanya buruk. Buruknya disebabkan apa? Satu, orang tua terlalu keras. Ya. Apa-apa diomelin, apa-apa dimarahi, apa-apa ya, dikerasi, seterusnya. Ya. Demikian juga yang wanita. Ya. Jangan dikira loh, wah anak saya kan putri. Jangan dikira. Ada beberapa kasus yang masuk dalam catatan saya itu, ya, karena perlakuan dari orang tua kepada anak putrinya sedang tumbuh remaja. Akhirnya si anak putri kabur. Putri loh ini. Kok bisa naik kereta ini, naik kereta itu? Ternyata apa? Dari medsos dia. Ya alhamdulillah dia lari ke tempat neneknya. Orang tuanya sudah sibuk nyari kemana. Tidak tahu dia lari ke tempat neneknya. Kenapa? Karena dia di rumah selalu dikerasi oleh orang tuanya. Ini hati-hati masa remaja. Ya. Karena masa pubertas itu masa memberontak dalam kata tanda kutip. Nah bentuk pemberontakannya apa? Dia lari. Itu bentuk pemberontakan. Maka hati-hati. Ya. Nah, jadi, ya, anak-anak yang sudah tumbuh remaja ini diajak bicara. Ya. Ya. Diajak bicara. Kamu ingin mondok di mana? Saya inginnya di sana. Kalau Abi inginnya di sana. Kan ada, sudah terjadi perbedaan pandangan kan? Nah, tapi saya inginnya di sana, teman saya di sana. Ya, kalau Abi ada pandangan karena di pondok ini gini, gini, gini, gini, gini. Menurut kamu pondok sana apa? Ayo, gitu diajak ngobrol, diajak dialog. Jangan kita main paksa, nggak mau. Pokoknya Abi kesini, nggak mau sini. Apalagi sambil dijawar telinganya. Nah, ini masa-masa pubertas ini hati-hati. Saya ana hanya berpesan hati-hati. Banyak kasus. Kasusnya kenapa? Perlakuan dari orang tua. Bukan berarti kita tidak boleh tegas. Beda ya, kasar dengan tegas beda. Kalau kasar kan, wah, enggak argumentatif lah, tidak bisa ini. Tapi kalau tegas, ya, berikan penjelasan, nih loh, kenapa Abah seperti ini? Karena ini, itu tegas. Tapi kalau, wah, kamu pokoknya gini, nah. Ini anak-anak pubertas, ya, harus dilatih untuk dialog dengan kita, diajak bicara. Tapi saya sebagai ayahnya merasa jauh, ya udah ibunya. Ibunya yang dekat dengan anak tersebut bicara. Gitu. Jangan menggunakan kekerasan yang sifatnya fisik. Kenapa? Karena anak pubertas merasa dirinya sudah merasa dewasa. Padahal sebenarnya dia masih kekanak-kanakan. Contoh kekanak-kanakannya apa? Baper. Tahu kan baper? Diomelin sedikit udah langsung ya, pundung. Tahu pundung? Kata orang Bandung, mutung. Orang Bandung yang dari Solo. Pundung kan? Baper dia, bawa perasaan. Nah, nanti bentuk pemberontakannya, entah dengan mogok, entah dengan males-malesan, entah dengan disuruh juga susah. Intinya dia ingin akunya itu dihargai. Meskipun dia tidak tahu harganya seberapa. Gitu. Tapi ingin diperlakukan dengan baik. Nah, ini menangani anak pubertas. Mana yang di sini yang masih pubertas ya? Mau saya tanya ini. Ya. Gitu. Gak ada ya? Gak ada yang pubertas ini. Ya. Jadi dekatkanlah. Artinya kita sebagai orang tua mendekatlah. Dekat, perbaiki hubungan, komunikasi yang baik, kemudian juga dialog yang baik. Sehingga ikatan batin, ikatan emosional ini terbentuk. Nah, ini modal yang sangat besar ya, dalam upaya untuk membimbing mereka yang masa pubertas ini. Nah, dari situlah nanti kita bisa menanamkan nilai-nilai, ajaran-ajaran, pentingnya dipisahkan. Kamu sekarang sudah puber, jangan berhubungan dengan lawan jenis dan seterusnya. Itu nanti di situ, melalui hubungan yang baik itu bisa tersosialisasikan. Nah, kalau orang tua jauh dari anak, bagaimana mungkin bisa berkomunikasi? Nah, ini ya, yang perlu diperhatikan. Siapapun ya, baik yang di pondok, ya, para pengasuh di pondok. Kalau sudah menemukan anak-anak usia pubertas, hati-hati. Ya. Dekati mereka. Ya. Seakan-akan kita ini sahabatnya mereka. Gitu. Ya. Sebab pada pubertas ini, ya ba'dallah, ya, sangat rawan sekali. Sangat rawan. Mohon nasihat bagi suami yang malas mencari nafkah dan mengandalkan usaha dari istri. Nah, yang pertama, nasihat untuk istri. Ya. Ketika memiliki rezeki, ikhlaskanlah kalau memang suami membutuhkan. Ini saya balik ya, nasihat untuk istrinya dulu. Gitu. Ya. Karena dengan Anda memberikan kepada suami, berarti itu adalah bentuk sedekah. Nah. Kemudian kepada suami, terimalah sedekah itu dengan senang hati. Ya. Ya tidak? Apa ditolak? Terima. Dan ucapkanlah jazakillahu khairan. Kemudian katakan kepada istri, apa yang kau pinta dariku setelah ini? Maka apa yang diminta, laksanakanlah. Apa itu yang diminta? Mas yang rajin cari nafkahnya. Maka apa? Laksanakan. Begitu? Setuju ini? Para umahat? Para aba? Iya dong? Iya? Berarti sudah setuju. Selesaikan nasihatnya. Harusnya begitu. Suami sebagai rasa terima kasih kepada istri yang telah memberikan sesuatu, saya akan perlihatkan, saya akan sungguh-sungguh untuk bisa melindungimu, menjagamu, menafkahimu. Kan begitu? Selamat tinggal, kata malas. Berusaha. Oh, gak ada modal. Ya itu tadi. Cari pekerjaan yang di situ baik secara syariat, tetapi tidak memerlukan modal. Karena banyak sekarang ini orang yang perlu tenaga. Ya kan? Hanya perlu tenaga, tanpa perlu modal. Apa? Tolong dong jualin nih es buah segar saya. Kamu jaga konternya. Kan gitu? Tidak perlu modal, cuma perlu tenaga saja. Nah, banyak rezeki Allah bertebaran di muka bumi ini. Kalau kita mau berusaha sedikit saja, keluar dari pintu rumah, rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah menunggu untuk kita ambil. Masa kalah dengan burung? Burung terbang dari sangkarnya pagi hari, pulang ke sangkarnya lagi dalam sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi. Masa manusia yang punya akal kalah dengan burung? Burung sudah ada yang menjamin rezekinya, Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia, sudah ada yang menjamin rezekinya. Jadi keluar rumah jangan takut tidak dapat rezeki. Jangan takut. Kalau takut, wah nanti gini, nanti jualan gagal nih, jualan rugi, nanti gak dapat untung. Itu namanya was-was syaitan. Karena syaitan itu menakut-nakuti dengan apa? Kefakiran. Bertebarlah di muka bumi, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan rezeki. Pasti Allah berikan rezeki. Apalagi keluar dari rumah niat untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Apa yang dinafkahkan untuk anak dan istri, apa yang disuapkan dari hasil nafkah kita kepada istri kita, itu lebih besar pahalanya daripada untuk yang lain-lainnya. Jadilah suami yang memperhatikan kepentingan istrinya. Jadi jangan malas, intinya jangan malas. Kalau malas itu berarti perlu diperbaiki keadaan jiwa dia, keadaan hatinya. Afdol manakah wanita yang pergi taklim dan wanita yang di rumah? Ya, dilihat masalahnya. Kalau di rumah sudah bisa taklim, ya bagus. Kalau di rumah tidak ada taklim, ya suami wajib untuk memberikan kesempatan, memberikan haknya untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan ilmu. Maka suami bertanggung jawab dalam masalah ini. Apakah banyaknya rezeki itu berbanding lurus dengan banyaknya doa, bekerja keras dan ilmu dalam berbisnis? Ya belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seseorang tentu ada hikmahnya. Ya, seseorang yang sudah kerja keras, doa segala macam ditempuh, ternyata menurut perhitungan dia rezekinya masih sedikit. Tentu ada hikmah di balik ini. Tentu ada hikmah di balik ini. Sementara orang yang kelihatannya ya berangkat dari rumah, naik mobil, masuk ke kantor sebentar, terus dananya datang miliaran. Bisa toh? Bisa seperti itu. Masing-masing ujian, diberi rezeki yang miliaran juga ujian. Apakah dia bersyukur atau tidak? Ujian. Diberi rezeki sedikit juga ujian, apakah dia bersabar atau tidak? Semuanya ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji setiap hambanya. Kalau dia diberi rezeki yang banyak bersyukur atau tidak, kemudian nanti rezeki tersebut disalurkan kemana, itu juga ujian. Kalau Allah memberikan rezeki sedikit, dia bersabar atau tidak, itu juga ujian. Ya. Dia mau bekerja keras terus atau tidak, atau putus asa, itu juga ujian. Ya. Jadi masing-masing ada ya, kelebihan dan kekurangannya. Mohon nasihatnya cara mengatasi sifat pelupa yang ada pada diri seseorang padahal usianya masih terbilang muda. Mengatasi lupa, kalau makan di warung karena pelupa, apa dulu yang dilakukan? Bayar dulu. Udah makan terus lupa. Ya. Jadi untuk melatih daya ingat, yaitu dengan upaya-upaya melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi yang terbaik itu adalah dengan cara terus menghafal Al-Quran. Terus menghafal Al-Quran. Itu melatih konsentrasi yang terbaik. Melatih ingatan. Coba dipraktikkan yang itu. Kalau olahraganya memanah. Memanah itu latihan memusatkan perhatian. Ya tidak? Kalau memanah, bagaimana posisinya? Gini kan? Kalau memanah kan mesti membidik yang paling kecil kan? Dari sasaran itu kan? Nah, itu artinya latihan memusatkan. Fokus, latihan fokus. Itu usaha, ya, usaha. Jadi ada hikmahnya, memanah, berkuda, berenang, ya, terus menghafal Quran, itu latihan fokus. Ya, tapi niatkan menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti dampaknya, pengaruhnya diantaranya adalah ya, ingatan itu terlatih. Ada seorang pemuda yang terfitnah oleh wanita. Nauzubillah. Wah, ini. Kemudian pemuda itu berkeinginan untuk menikah tapi belum punya modal. Karena melihat keadaan keluarganya, hidup sederhana. Masya Allah, bisa hidup sederhana. Hidup sederhana itu berarti cukup modalnya. Ya. Apakah pemuda itu diperbolehkan meminjam buat modal nikah? Boleh. Bahkan tidak perlu pinjam. Ya. Kaum muslimin yang mampu urunan ya kan? Urunan, ayo untuk biaya nikahnya. Ya. Misalnya Pak Ahmad nyumbang 1 kambing, Pak Muhammad nyumbang 2 kambing, ini 3 kambing untuk walimahan. Nanti ada yang nyumbang bumbunya, ada yang nyumbang apanya. Sudah, sekarang nikah, lamarkan. Ya. Enak toh jadi pemuda begitu? Enak. Loh, apakah ada contohnya dari salaf? Ada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang tidak mampu. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang secara finansial, secara ekonomi tidak mampu untuk biaya nikah, sampai akhirnya urunan. Ada yang membiayai. Gitu. Dan walimahan itu tidak perlu besar-besaran kok. Ya. Buat apa besar-besaran? Ya, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Ya. Yang penting itu kan walimah itu banyak yang hadir, kan itu aja. Ya, sederhana diundang sekian ribu undangannya hadir semua. Ya. Dan walimahan itu tidak perlu. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya. Aulim walau bisyat, berwalimahlah engkau, ya, kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Berwalimahlah engkau walau bisyat, meskipun hanya dengan 1 ekor kambing. Murah kan? 1 ekor kambing. Ya. Tapi belinya jangan di kota, belinya di kampung kambingnya. Murah, insya Allah di petani langsung. Murah. Apalagi cuma beli ekornya, lebih murah lagi. Jadi tidak perlu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sederhana saja sudah walimah. Beberapa orang diundang, potong 1 kambing kalau memang tidak mampu. Tidak perlu takalluf, memaksakan diri. Gitu. Ya. Insya Allah kalau 1 ekor kambing adalah ikhwah yang bersedia, ya nanti tak belikan 1 ekor kambing. Insya Allah ada. Ya. Tinggal sekarang siapa yang mau dilamar, kan gitu? Ya kan? Nah, masih banyak yang belum nikah? Hah? Masih banyak? Ya, masih yang bujang-bujang, masih banyak ya. Wah, berarti Bandung stoknya banyak ini. Insya Allah lah mudah lah untuk nikah itu. Sudah cukup? Waduh, saya sudah diperingatkan ini. Ya, nggak apa-apa. Sekali-kali Ustaz diperingatkan nggak apa-apa. Khair, insya Allah. Taib, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.